Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Insyaallah melanjutkan pembahasannya tentang an-nasab. Kemarin sudah dibahas, disampaikan perubahan-perubahan yang terjadi pada isim ketika dihubungkan dengan ya nasab. Perubahan yang terjadi tersebut ada kalanya itu berada pada akhir isim, ya, sesuai dengan keadaan akhir pada beberapa bentuk isim, dan juga perubahan itu bisa pula terjadi pada tengah-tengah isim, ya, pada huruf yang tengah atau yang sebelum akhir. Itu juga sesuai dengan bentuk, ya, dari isim-isim tersebut. Jadi pada beberapa bentuk isim tertentu, ya. Nah, selain dari apa yang sudah dibahas, tentunya berarti tidak ada perubahan baik itu pada akhir isim maupun pada tengah isim, kembali ke hukum secara asal pembentukan nasab, yakni dengan menambahkan ya nasab, ya yang tasydid pada akhir isim. Kemudian yang berikutnya, pembahasan tentang an-nasab, ada beberapa hal di sini terkait dengan an-nasab, yakni diantaranya pada pembahasan berikutnya ini, an-nasabu ila jam'i taksiri, nasab kepada jamak taksir, ya, jadi bentuk jamak taksir dijadikan nasab, dihubungkan dengan ya nasab. Bagaimana pembentukannya, apa yang terjadi pada jamak tersebut? Idza kana ismu jam'a taksirin, jika isim tersebut itu berupa jamak taksir, bentuk jamak yang berubah dari bentuk aslinya, wajaba an nanzura ila ma yali, maka wajib kita perhatikan pada beberapa hal berikut ini. Alhamzatu ya hamzah yang pertama, in kana ismu dalan alal jam'i, jika isim tersebut menunjukkan pada jamak, jadi bentuk lafadznya adalah bentuk jamak, lafadz isim tersebut bentuknya adalah jamak, jamak taksir, kemudian secara makna ini juga menunjukkan makna jamak, ya, ini maksud dari bagian yang awal ini. Inka nalis mudalan alal jam'i, jika isim tersebut, isim yang bentuknya jamak taksir tersebut, itu menunjukkan pada jamak, menunjukkan pada makna jamak. Farra'yul aslabuh, maka pendapat yang paling banyak, yang lebih dominan, indal qudama'i, di sisi para pendahulu, ya, ahli-ahli bahasa terdahulu, an-nasabu ilal mufradi, yakni nasab itu kepada mufradnya. Ya, nasab ini kepada bentuk mufradnya. Jadi jamak taksir tersebut dikembalikan ke bentuk mufrad, kemudian baru dijadikan nasab, dihubungkan dengan ya nasab. Ini menurut pendapat yang terbanyak, yang umum, yang diikuti oleh ahli bahasa yang terdahulu. Fanaqulu, kita katakan sebagai contoh, tullabun. Ini bentuk jamak taksir. Cara makna juga jamak. Jamak dari talibun. Talibun seorang pelajar atau siswa. Tullabun banyak pelajar, banyak siswa. Kemudian dijadikan nasab, dihubungkan dengan ya nasab, maka dia dikembalikan ke bentuk mufrad terlebih dahulu. Ya, tadi mufradnya adalah talibun. Maka ini yang dinasabkan. Mufradnya kemudian dihubungkan dengan ya nasab menjadi talibiyun. Contoh yang lain, dualun, jamak dari daulatul, daulah, negeri atau negara. Ya, daulatul, jamaknya dualul. Ya, dijadikan nasab, maka dia kembalikan ke mufradnya, yaitu daulatul, kemudian dihubungkan dengan ya nasab. Ya. Karena daulatul itu diakhiri dengan tak taknis atau tak marbutah, maka tak taknis itu dihilangkan. Menjadi dauliyun. Ya, menjadi dauliyun. Madarisu, contoh yang berikutnya. Madarisu, jamak dari madrasatun, sekolah. Ini juga diakhiri dengan tak taknis. Ya, madrasatun. Kemudian dijadikan nasab, maka menjadi madrasiyun. Ya, tak taknis itu dihilangkan, kemudian dihubungkan dengan ya nasab, menjadi madrasiyun. Ini menurut pendapat yang terbanyak di kalangan ahli yang terdahulu demikian. Jadi dikembalikan ke bentuk mufrad, baru kemudian dijadikan nasab, dihubungkan dengan ya nasab. Kemudian dijelaskan di sini ada satu penjelasan. Wa ma'na dzalika, dan makna dari itu, pemahaman dari itu, anna ma nasma'uhu al-yawma min qawlihim dualiyun, bahwasanya apa yang kita dengar pada hari ini dari ucapan mereka, ya, ucapan umumnya orang-orang Arab, ya, mengatakan misalnya dualiyun, ya, dualiyun, jadi menisbahkan, menasabkan dualun tadi dengan bentuk jamaknya, tetap dengan bentuk jamaknya, tidak dikembalikan ke bentuk mufrad. Jadi dari dualun dihubungkan dengan ya nasab menjadi dualiyun. Ini yang kebanyakan dijumpai, yang didengar pada hari ini, pada masa ini, atau beberapa waktu yang lalu, ya, artinya di masa-masa apa, akhir-akhir ini. Ini dijumpai demikian, ya, nasabnya menjadi dualiyun, yakni tetap menggunakan bentuk jamaknya, jamak taksir, kemudian langsung dihubungkan dengan ya nasab. Innama huwa khata'un ala hadhihi ra'yi. Nah, kalau seperti ini adalah kekeliruan, kesalahan, ya, khata', keliru atau salah. Ala hadhihi ra'yi, menurut pendapat ini. Ya, menurut pendapat ini, yaitu pendapat yang menyatakan bahwasanya nasabnya itu kembali ke mufradnya. Ghaira anna kufiyina, hanya saja bahwa atau sungguh orang-orang Kufah, ahli bahasa dari Kufah, ahli bahasa Arab, ya, dari Kufah, ya, Kufah sebagai salah satu pusat perkembangan ilmu, di antaranya ilmu bahasa Arab ini pada masa lampau, ya. Ini para ahli bahasa di Kufah, yujizunan nasaba ila jam'i taqdiri mutlaqan. Mereka membolehkan, yujizuna, membolehkan nasab pada jamak takdir secara mutlak, secara umum. Okay. Ini menurut pendapat ahli Kufah, boleh nasab kepada jamak takdir secara umum. Jadi tidak dikembalikan ke bentuk mufradnya. Ini wa alaihi fala khata'a fihi, dan menurut pendapat ini, pendapat ahli Kufah ini, maka apa? Tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan padanya. Yaitu pada contoh tadi dualiyun yang banyak diucapkan oleh orang-orang masa kini yang mengatakan misalnya dualiyun. Jadi bentuk jamak takdir, makna jamak itu langsung dihubungkan dengan ya nasab tanpa mengembalikan ke bentuk mufrad. Jadi di sini ada dua pendapat. Kalau mengikuti pendapat kebanyakan ahli yang terdahulu, ini mengatakan harus dikembalikan ke bentuk mufrad dulu. Adapun kalau mengikuti pendapat ahli Kufah, ya, ahli Kufah juga tentunya masa lalu, tapi yang berasal dari Kufah atau yang bermukim di Kufah, dan juga ini yang banyak digunakan pada masa ini membolehkan, ya, nasab kepada jamak takdir langsung, ya, ini secara umum demikian. Ini keadaan yang pertama, ketika isim itu menunjukkan makna jamak, bentuknya jamak dan secara makna juga jamak, jamak takdir. Kemudian keadaan yang kedua, al-ba'u yang ba' fa'il lam yu'adda al-ismu dalan alal jam'i, maka jika isim tersebut tidak dianggap menunjukkan pada jamak, isim bentuknya jamak taksir atau sama dengan jamak taksir ya, secara bentuk ini jamak, jamak taksir, tetapi dia tidak menunjukkan makna jamak. Dijumpai isim yang semacam ini pada beberapa isim, pada beberapa mungkin nama atau yang semisalnya, secara lafaz atau secara bentuk itu bentuknya adalah bentuk jamak taksir, sama persis dengan jamak taksir, dengan jamak yang taksir yang lainnya sama, tetapi dari sisi makna ini tidak menunjukkan makna jamak. Artinya apa? Secara makna dia makna mufrad, ya, makna yang tunggal. Jadi bagaimana pada isim yang semacam ini ketika dinasabkan bi amin taqala ila dalalati ala mufradin, yakni isim tersebut lafadznya jamak taksir, bentuknya jamak taksir, tetapi tidak menunjukkan makna jamak, kemudian dia diubah ya, berubah maknanya menunjukkan mufrad ya, intaqala ila dalalati ala mufradin, jadi berubah maknanya ini menunjukkan pada mufrad, menunjukkan makna untuk mufrad, maka wajib an-nasbu ilaihi kama huwa, maka wajib nasab kepadanya sebagaimana apa adanya, sebagaimana dia apa adanya. Jadi tidak ada perubahan dalam hal tidak ada perubahan, maksudnya tidak dikembalikan ke bentuk mufradnya. Jadi tetap dengan bentuk itu, bentuk jamak taksir tersebut yang menunjukkan makna mufrad. Wa dzalika mithlu, ini contohnya al-jazairu. Ya, al-jazair. Dilihat lafaznya jazairu, ini lafaz jamak, jamak taksir. Atau lebih khusus yang semacam ini disebut sebagai sighah muntahal jumu'. Jazairu. Ya, mafa'ilu. Yang semisalnya fawailu atau yang semisalnya. Ya, ini sighah muntahal jumu' termasuk jamak taksir. Tetapi secara makna al-jazairu ini tidak menunjukkan jamak. Kenapa? Karena di sini al-jazairu itu menunjukkan makna mufrad, yaitu makna negeri al-jazair. Jadi satu wilayah, satu daerah yang bernama al-jazair menunjukkan makna satu. Maksudnya satu wilayah, satu daerah. Ya, satu tempat. Oke, ini. Nah, yang demikian ketika dinasabkan, dihubungkan dengan ya nasab, maka dia tetap seperti apa adanya, tidak dikembalikan ke bentuk mufradnya. Sehingga di situ nasabnya menjadi al-jazairiyu. Langsung dihubungkan dengan ya nasab, al-jazairiyu. Seperti ini. Ya, disilakan di sini. Al-jazairu huna laisa jam'an. Al-jazair di sini, dalam konteks ini, dalam maksud ini, makna ini adalah bukan bentuk jamak. Wa innama hiya alamun ala daulatil arabiyyatil ma'rufati. Hanya saja al-Jazair ini adalah nama pada satu negeri Arab yang dikenal. Ya, salah satu negeri di wilayah Arab sana ya, yang dikenal ini bernama al-Jazair. Ini. Walaupun juga kalau dilihat secara lafaz, secara bahasa, Jazair ini bentuk jamak taksir, bentuk mufradnya adalah jaziratun. Okay. Jaziratun, ya, pulau, ya. Pulau itu jazirah. Jazirah Arab, ya, kepulauan Arab atau semenanjung Arab. Ini itu jazirah, jaziratun itu mufrad, kemudian jamaknya jazairu. Tetapi dalam penggunaan ini, al-Jazairu, ini yang dimaksud adalah negeri Arab. Salah satu negeri di wilayah Arab. Bukan maksudnya adalah jamak dari jazirah tadi. Jadi perhatikan di sini sesuai dengan siapul kalam, sesuai dengan konteksnya. Ini yang dimaksud apa? Kalau yang dimaksud ini adalah negeri Jazir al-Jazair, negeri Arab, salah satu negeri di wilayah Arab sana yang bernama al-Jazair, maka ini dianggap mufrad walaupun lafadznya jamak. Kemudian ketika nasab tetap sebagaimana apa adanya, tidak berubah menjadi al-Jazairi. Tetapi kalau dalam konteks lain, dia yang dimaksud di sini adalah jamak dari Jaziratun, ya, bukan nama negeri, bukan nama wilayah, tapi isim pada umumnya, ya, sebagai bentuk jamak dari Jaziratun, maka ketika nasab, ya, dia sesuai dengan faedahnya tadi. Ya, kalau menurut pendapat kebanyakan, ya dia dikembalikan ke mufradnya terdahulu. Jadi perhatikan dari maknanya, maksudnya ini yang mana. Contoh yang lain, al-ahramu. Al-ahram, kalau dilihat secara lafaz, ini bentuk jamak, jamak taksir. Ya, tetapi secara makna di sini yang dimaksud al-ahram itu bukan makna jamak, tapi makna yang mufrad. Ya. Sehingga ketika dinasabkan, dihubungkan dengan ya nasab, maka dia seperti apa adanya, langsung dihubungkan dengan ya nasab, tidak ada perubahan, ya, tidak dikembalikan ke bentuk mufradnya. Sehingga di situ disebutkan nasabnya menjadi al-ahramiyu. Jadi dijelaskan di sini al-ahramu huna laisat jam'a haramin. Al-ahram di sini, lafaz ini dalam makna ini itu bukan bentuk jamak dari haram. Ya, jadi di sana secara bahasa atau dari sisi atau dilihat secara asalnya, isim haramun ini bentuk jamaknya adalah ahramun. Secara bahasa, secara lafaz, secara asal demikian, haramun ini mufrad, kemudian bentuk jamaknya adalah ahramun. Tetapi dalam penggunaan ini, al-ahramu ini tidak dimaksudkan sebagai jamak dari haramun. Apa di sini? Wa innama hiya alamun ala shahifatil arabiyyati. Al-ahram di sini hanyalah merupakan sebuah nama pada surat kabar Arab, surat kabar bahasa Arab atau di Arab sana. Ini. Jadi ini dijadikan satu nama surat kabar di Arab sana. Nah, karena ini sudah jadi nama, satu nama untuk surat kabar atau mungkin semisalnya, maka ini sudah dianggap makna yang mufrad, bukan lagi bermakna jamak. Walaupun tadi secara lafaz, secara bahasa, al-ahram itu bentuk jamak dari haram, tetapi karena sudah menjadi nama, satu nama untuk satu surat kabar tertentu atau yang semisalnya, maka ini sudah menunjukkan makna mufrad, yakni yang dimaksud al-ahram adalah nama dari surat kabar tersebut. Satu nama untuk surat kabar tersebut. Sehingga karena di sini tidak menunjukkan makna jamak, maka ketika dinasabkan, ya dia seperti apa adanya, tetap dengan bentuk itu, bentuk jamak, tidak dikembalikan ke mufrad. Ini al-ahramu menjadi al-ahramiyu. Ini. Adapun ketika dalam penggunaan yang lain, ya, dalam penggunaan yang lain disebutkan al-ahram, kemudian yang dimaksud adalah itu bentuk jamak dari haramun, ya, bukan dimaksudkan untuk menunjuk pada satu surat kabar tertentu tadi, ya, maka ketika nasab dia sesuai dengan pendapat yang mayoritas tadi, ya dia kembalikan ke mufradnya dulu, dari kembalikan ke haramun menjadi haramiyun. Ini. Jadi sesuaikan lagi dengan konteksnya, dengan siapul kalam. Ini tentang nasab pada jamak taksir. Jadi kalau menunjukkan makna jamak, maka dia dikembalikan ke mufrad menurut pendapat yang banyak digunakan. Adapun menurut pendapat ahlu kufah, itu boleh nasab dengan bentuk jamak taksir tersebut. Tetapi kalau isim yang bentuknya jamak, jamak takdir, tetapi secara makna itu tidak menunjukkan jamak, secara makna dia beralih ke makna mufrad, maka ketika nasab dia tetap seperti apa adanya. Dengan lafaz tersebut tidak dikembalikan ke mufrad. Ini nasab pada jamak takdir. Haramun ini piramid ya. Piramid. Berikutnya. Siyahun ukhra lin nasabi. Bentuk-bentuk lain untuk nasab. Ya, di sana ada bentuk lain untuk nasab. Jadi pembentukan isim menjadi nasab atau penasaban suatu isim secara asal, secara umum itu dengan menambahkan ya tasydid atau yang disebut dengan ya nasab pada akhir isim, sebagaimana yang sudah dipelajari yang dibahas sebelumnya ini. Tetapi di sana juga dijumpai beberapa bentuk nasab yang tidak mengikuti kaidah umum tadi. Dijelaskan di sini. Arafat al-lughatul arabiyyata. Al-lughatul arabiyyatu siyahun ukhra lidalalati 'ala an-nasabi. Bahasa Arab itu mengenal bentuk-bentuk yang lain untuk menunjukkan nasab. Jadi, penambahan ya nasab, ya tasydid itu tidak apa, bukan merupakan satu-satunya bentuk nasab. Tidak demikian. Karena di sana ada bentuk yang lain. Walaupun tidak banyak, walaupun jumlahnya tidak sebanyak yang dengan ya nasab, tapi ini menunjukkan bahwasannya ada bentuk yang lain. Jadi tidak mutlak harus dengan ya nasab. Secara umum, secara kebanyakan memang dengan ya nasab. Tapi pada beberapa kata tertentu, ya, ini tidak dengan cara itu. Ini. Ghairal ya'il musyaddadati allati tahaddatna anha. Selain dari ya tasydid yang sudah kita perbincangkan tentang itu. Jadi ada bentuk-bentuk lain untuk nasab selain dengan menggunakan ya tasydid. Wa hadhihi siyahu, dan bentuk-bentuk ini, sighah-sighah ini, yakni dia hamzatu yang a fa'alun, sighah atau bentuk mengikuti wazan fa'alun. Di sini tidak ada ya nasabnya. Ya, tapi bentuknya ini mengikuti bentuk ini fa'alun. Lidalalati 'ala an-nasabi ila hirfatin muayyanatin, untuk menunjukkan nasab pada satu pekerjaan tertentu, satu profesi tertentu. Hirfah, ya, hirfah itu pekerjaan, profesi semisalnya, ya. Ini. Jadi fa'alun ini digunakan untuk nasab pada satu pekerjaan, satu profesi tertentu. Itu contoh. Haddadun, tukang besi. Pekerjaan, profesi, ya, tukang besi. Hadidun, besi ya. Hadid, al-hadid atau hadidun itu kan artinya besi. Ya. Nah, kemudian dibentuk mengikuti wazan fa'alun menjadi haddadun, maknanya adalah tukang besi, pandai besi. Ya, kalau di sini dikatakan pandai besi. Jadi orang yang dinasabkan, yang disandarkan, yang dikaitkan pada besi, pekerjaannya terkait dengan besi. Ini. Profesinya terkait dengan besi. Ini. Contoh yang berikutnya, bakalun. Dari bakalun, bakalun itu sayuran. Bakalun apa? Tukang sayur. Ya, penjual sayur. Profesinya terkait dengan sayur, sayuran. Ini. Bakalun. Najjarun. Tukang kayu, profesinya, pekerjaannya sebagai tukang kayu yang terkait dengan kayu. Nahhatun, ini penjual tembaga, ya. dari nahsun atau ya itu tembaga. Jadi ini isim yang dibentuk mengikuti wazan fa'alun untuk menunjukkan nasab pada satu pekerjaan tertentu. Dan di sini tadi tanpa menambahkan ya tasdid. Dan ini pada kata-kata tertentu tadi sesuai dengan yang disebutkan ini menunjukkan satu hirfah tertentu. Al-ba'u yang ba' bentuk yang kedua. Fa'ilun wa fa'ilun. Ada dua bentuk, dua wazan, yakni fa'ilun dan fa'ilun. Yang satu panjang dengan alif sesudah fa' ya, fa'ilun. Yang satu tidak ada alif, tidak panjang atau pendek, fa'ilun. Apa? Lidjalalati ala sahibi syai'in, untuk menunjukkan pada pemilik sesuatu. Sahibu syai'in, pemilik sesuatu, yang memiliki sesuatu. Mislu, contoh, tamirun. Eh, maknanya apa? Sahibu tamrin, yang memiliki kurma. Jadi tamirun maknanya apa? Orang yang memiliki kurma. Orang yang disandarkan, dinisbahkan, dikaitkan dengan kurma. Yang bermakna dia memiliki kurma tersebut. Ta'imun, au ta'imun. Tadi kedua wazan ya. Ta'imun yang panjang, au ta'imun yang pendek. Ai maknanya, sahibu ta'amin, yang memiliki makanan. Ta'im, ataupun ta'im, ya, seseorang yang disandarkan, yang dinisbahkan pada ta'am, pada makanan. Yakni bermakna dia sahibu ta'am, ya, yang memiliki ta'am atau yang memiliki makanan tersebut. Labinun au labinun. Ya, labinun dengan panjang au labinun dengan pendek. Maknanya apa? Sahibu labanin, yang memiliki susu. Ya, yang dinasabkan, yang disandarkan pada susu. Ya, yakni sahibul labanin, yang memiliki susu. Ini tentunya dijumpai pada beberapa kata yang memang didapati demikian. Ya, didapati memang demikian. Tadi terkait dengan hirfah muayyanah, kemudian yang ini terkait dengan sahibul syai, dengan wazannya masing-masing. Ini bentuk lain dari nasab. Yang berikutnya suwarun, ya, suwarun syadzatun, ya, dengan suat ya, suar, ya, bermakna bentuk, jamak dari surah, ya, dengan suat. Jadi bentuk-bentuk syadzah yang tidak mengikuti aturan. Syad itu yang apa? Yang cacat kalau arti, ya, arti yang lainnya ya. Yang cacat artinya dia tidak mengikuti aturan. Tidak mengikuti aturan yang umum yang berlaku, yakni dengan menambahkan ya tasdid, kemudian dengan penyesuaian pada huruf akhir maupun huruf tengah yang mana sudah dibahas sebelumnya. Nah, di sana ada beberapa bentuk yang syad yang tidak mengikuti aturan-aturan yang sudah dibahas sebelumnya tadi ataupun kemarin. Minan nasabi, dari nasab ini. Ini bentuk-bentuk yang syad pada nasab ini. Wuridat anil arabi, didapatkan dari bangsa Arab, dari orang Arab. Asma'un mansubatun ala ghairil qawa'idi allati fassalnaha, nama-nama yang dinasabkan yang tidak mengikuti kaidah-kaidah yang telah kami rinci. Dijumpai demikian beberapa isim yang dinasabkan tetapi dia tidak mengikuti kaidah-kaidah yang sudah disebutkan sebelumnya. Wa 'alaika an ta'rifa ma wurida fil lughati sama'an, dan wajib bagimu untuk mengenali apa yang disebutkan dalam bahasa Arab ini. Sama'an secara sama', secara mendengar. Ya. Jadi didapatkan dengan cara mendengar, yang didapatkan, yang dijumpai, ya, lafaznya itu. Ini yang digunakan orang Arab secara umum demikian. Ya sudah, itu yang digunakan. Walaupun kaidah ada, kaidah secara umum ada, Tetapi pada lafaz-lafaz tertentu, ya, tertentu, bukan semuanya, tapi pada lafaz-lafaz tertentu itu nasabnya didapatkan secara sama'i, yaitu dengan mendengarkan ucapan orang Arab. Li'annahu huwa al-musta'malu, karena itulah yang digunakan. Digunakan oleh orang Arab seperti itu. Tidak mengikuti kaidah yang umum pada lafaz-lafaz tertentu tadi. Oke. Wa ashharu hadhihi al-asma'i, dan isim-isim yang paling terkenal, yang paling dikenal yang semacam ini, ma yali sebagai berikut. Ya, sebagai contoh ini dihafalkan, ya, karena tidak bisa dikiaskan, tidak bisa disesuaikan dengan rumus atau dengan kaidah yang sebelumnya yang sudah dibahas. Sebagai contoh, mar'un, ya, batu api, mar'un. Ini ketika dinasabkan menjadi marwaziyun, muncul huruf zai di sini. Dari mana? Kaidahnya bagaimana? Tidak ada, atau tidak ada contoh, tidak ada kaidah selain dari kata ini. Ya sudah, itu yang didapati seperti itu, yang digunakan itu, ya itu dihafalkan. Ini yang syadz, ya. Marwun menjadi marwaziyun. Ar-rayyu, apa rupa atau pemandangan atau irigasi yang kemarin sudah dinasabkan, ini menjadi raziyun, ya, dari ar-rayyu atau rayyun menjadi raziyun, ya, muncul huruf zai pada nasabnya. Berikutnya, dahrun, masa atau zaman, menjadi duhriyun, ya, berubah menjadi dhammah harakat awalnya, asalnya fathah, dahrun menjadi dhammah, duhriyun. Jalula'u menjadi jaluliyun, ya, ini satu nama, wallahu a'lam. Jalula'u menjadi jaluliyun. Umayyah ini juga nama seseorang, Umayyah menjadi Umawiyun atau Wa Umayyatiyun. Umayyatiyun, ada dua bentuk di sini, Umawiyun wa Umayyatiyun. Ini nasab dari Umayyatu. Berikutnya, Fauqan menjadi Fauqaniyun. Fauqa di atas, nasabnya menjadi Fauqaniyun. Ada tambahan alif dan nun, ya, Fauqaniyun. Tahta di bawah, menjadi Tahtaniyun. Ini juga ada tambahan alif dan nun, ya, Tahtaniyun. Al-Basratu, Basrah, kota Basrah. Nasabnya yang didapati menjadi Bisriyun. Ya, Bisriyun, menjadi Bisri, ya, dengan kasrah, ya. Ini. Kemudian Badiyun, gurun pasir atau Sahara, Badiyun nasabnya menjadi Badawiyun. Ya, alif yang sesudah ba itu hilang. Badiyun menjadi Badawiyun. Ini beberapa bentuk nasab yang syadz yang tidak sesuai dengan kaidah. Ya, yang semacam ini, ya, asal memang itu didengar dari ucapan orang Arab secara umum, maka ya itu yang digunakan, itu dihafalkan. Adapun yang lainnya tetap kembali kepada kaidah-kaidah yang sudah ada. Ini. Jadi yang syadz itu tentunya jumlahnya sedikit, relatif sangat sedikit, ya, dibandingkan dengan yang keumuman yang sesuai dengan kaidahnya. Ini. Jadi bukan kemudian mempertentangkan, ya, atau kemudian menerapkan yang syadz kepada yang keumuman juga tidak boleh, tidak bisa. Masing-masing ada tempatnya. Ini, ya. Baik. Nah, ini pembahasan yang terakhir tentang an-nasab pada pembahasan ini. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Tahta di bawah. Yang Umayyah itu kok disitu pakainya fathah sebenarnya? Amawiyun. Oh iya, Amawiyun, ya. Ya, dengan fathah. Amawiyun Kemudian yang kedua Umayyadiyun, ya, dengan fathah. Dan terkadang memang seperti Umayyah tadi itu ada yang secara kaidah sebagaimana disebutkan kemarin dalam pembahasan sebelumnya, ada contohnya ya, Umawiyun itu nasabnya menjadi Umawiyun dengan dhammah, tetapi yang dijumpai secara syadz itu dengan fathah Amawiyun, ataupun dengan ada tambahan ataupun dengan bentuk yang tetap Umayyatiyun. Jadi ada yang semacam ini, satu isem dia nasabnya ada yang digunakan dengan kaidah, ada yang digunakan dengan syart atau didapatkan syart secara sama'i, itu syart tidak mengikuti kaidah yang ada. Beberapa juga seperti ini, seperti Basrah tadi ya, itu juga dijumpai digunakan bentuk nasab yang sesuai dengan kaidahnya, dari Al-Basrah itu menjadi Basriyun, tetapi ternyata di sana juga dijumpai penggunaan yang syadz, yakni menjadi Bishriyun. Semacam itu. Ini juga yang semacam ini juga harus diketahui, diperhatikan, dihafalkan. Dan tentunya semua itu kembali ke bahasa Arab, penggunaan oleh orang Arab. Bagaimana orang Arab menggunakannya? Kalau memang satu isem atau secara umum isem itu sesuai dengan kaidah yang ada, baik kaidah secara global maupun kaidah secara rinci, ya sudah tinggal menyesuaikan dengan kaidah-kaidah tersebut. Karena orang Arab juga demikian. Tetapi ketika dijumpai tadi beberapa isim tertentu menggunakan atau beberapa isim tertentu tersebut, ya ketika nasab itu bentuknya syar, ya tidak mengikuti kaidah, dan ini yang dijumpai oleh orang Arab seperti itu, ya tinggal mengikuti bagaimana yang mereka gunakan. Dan ukurannya tentunya ya orang Arab yang asli, terutama ahli Hijaz ya, Mekah, Madinah sekitarnya, ini yang diutamakan. Dan kita tanyakan, tidak ada berikutnya untuk menyelesaikan pembahasan ini. Tadribun, latihannya. Insab ilal asma'il atiyati, nasabkan isim-isim berikut ini. Disebutkan beberapa isim, kemudian nasabkan isim ini sesuai dengan kaidah yang sudah dipelajari sebelumnya. Sauratun, apa, sapi betina ya, pakaratun, semakna dengan pakaratun, sauratun. Menjadi bagaimana nasabnya? Di situ diakhiri dengan ta'ni. Isim yang diakhiri dengan ta'ni dinasabkan bagaimana? Ta'nisnya dihilangkan, kemudian langsung dihubungkan dengan ya nasab, sehingga menjadi sauriyun. Ya, sauriyun. Ya-nya tasdid ya, jadi dibaca dengan jelas. Kemudian huruf akhirnya dengan dhammah tanwin, isim keadaan asal demikian. Sauriyun. Ya. Berikutnya hawaun, isim ini diakhiri dengan alif mamdudah atau hamzah mamdudah. Kemudian di sana ada rinciannya untuk isim yang semacam ini. Isim yang diakhiri dengan hamzah mamdudah ada tiga keadaan. Ini hamzahnya asli, atau hamzah itu untuk ta'nits, atau hamzah itu perubahan dari aslinya. Ini yang mana? Hamzah pada hawaun, ini hamzah yang itu asli, ataukah tanda mu'annas, ataukah perubahan dari huruf asli? Iya, dia perubahan dari huruf aslinya. Hawa yahwi. Ya. Bisa dilihat dari fi'ilnya. Ya. Hawa yahwi. Nah, di situ pada mudhari' tampak yahwi itu huruf ya. akhirnya. Berarti hawaun hamzah di sini dia perubahan dari huruf ya. Nah, karena perubahan dari huruf ya, perubahan dari huruf aslinya ketika dinasab bagaimana? Boleh boleh tetap dengan hamzah tersebut, boleh mengganti dengan wawu. Berarti hawa iyun atau hawa wiyun. Jadi boleh menjadi hawa iyun dan boleh pula menjadi hawa wiyun. Ini. Karena hamzah tersebut itu perubahan dari aslinya yaitu huruf ya. Berikutnya misaun. Misa ya. Ini diakhiri dengan hamzah sebagaimana hawaun. Tetapi perhatikan hamzah pada misaun ini untuk apa? Untuk ta'nits. Hamzah pada misaun ini menunjukkan ta'nits muannats. Ya, karena maknanya misaun itu muannats. Ya, ta'nits. Perempuan, jamak. Sehingga ketika dijadikan nasab sesuai dengan yang dipelajari kemarin disebutkan hamzah untuk ta'nits ketika dihubungkan dengan ya nasab dijadikan nasab maka dia wajib berubah wawu, wajib diganti dengan wawu sehingga menjadi misawiyun. Ini ya, misa'un menjadi misawiyun. Baik. Itu misa' itu tapi sama tidak? Maknanya sama. Maknanya. Ya. Ini isim jamak. Jadi isim jamak dia tidak punya bentuk mufrad. Ya, tetapi secara makna jamak. Ya hanya satu bentuk ini. Disebut isim jamak ya, artinya bentuknya tidak ada bentuk mufrad ya, tetapi secara makna dia menunjukkan jamak. Dan ini untuk mu'annas. Berikutnya, Isa. Ini isim yang diakhiri dengan alif. Di sana ada rinciannya sesuai dengan letak huruf alifnya. Huruf alif terletak di huruf keempat. Ya, pada Isa alifnya terletak di huruf keempat. Kemudian huruf kedua itu sukun. Ya, huruf alif huruf keempat. Kemudian huruf kedua pada kata Isa itu sukun. Berarti ketika dinasabkan bagaimana hukumnya? Boleh menghapus alif dan boleh menggantikan dengan wawu. Boleh menghapus alif dan boleh pula mengganti alif itu dengan wawu. Jadi dari Aisa alifnya dihapus menjadi Aisyun. Ya, ini menghapus alifnya, alif pada Aisa, alif yang akhir itu dihapus, dihilangkan. Dari Aisa menjadi Aisyun. Boleh pula mengganti alif tersebut menjadi wawu. Berarti menjadi Aisawiyun. Ini. Menjadi Aisawiyun. Alif pada Aisa itu diganti dengan wawu. Ya, menjadi Aisawiyun. Boleh salah satu dari dua ini. Menghilangkan alifnya menjadi Aisyun atau mengganti alif menjadi wawu. Aisawiyun. Berikutnya qada'un. Hamzah di akhir isim ini apa keadaannya, asli ataukah untuk ta'nits ataukah perubahan dari aslinya? Perubahan dari aslinya bisa diketahui dari fi'ilnya qada yaqdi. Ya, qada yaqdi. Di situ tanpa huruf aslinya adalah ya. Berarti hamzah pada qada'un ini adalah perubahan dari huruf ya. perubahan dari huruf aslinya, sehingga apa ketika dinasabkan ya, tadi seperti Hawa Yahwi dinasabkan Hamzah itu boleh tetap Hamzah menjadi Qadaiyun, boleh pula diubah menjadi Wawu menjadi Qadawiyun ini. Ya, jadi boleh tetap Hamzah Qadaiyun, boleh mengganti Hamzah dengan Wawu menjadi Qadawiyun. Berikutnya Kitabun, apa ini? Isim secara umum, ya, keumuman isim, ya. Sehingga apa? Ya sudah, langsung dihubungkan dengan ya nasab menjadi Kitabiyun, ya. Ya kan tidak ada sesuatu yang perlu di apa? Diubah ataupun yang lain, karena Kitabun ini sebagaimana isim umumnya tidak termasuk dalam pembahasan yang rinci perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga ketika dinasabkan ya langsung dihubungkan dengan ya nasab Kitabiyun. Kemudian Syadidatun, Syadidatun kalau dilihat huruf akhirnya adalah huruf dal dalam artian tak takdis atau tak merbutah, tidak dihitung karena itu tambahan. Huruf akhir yang asli adalah huruf dal, ya, huruf yang sahih, ya, tidak termasuk dari isim-isim yang mengalami perubahan pada huruf akhir. Kemudian dilihat dari bentuknya, syadidun ini mengikuti wazan fa'ilun. Kemarin ada pembahasan, ya, fi'al alaikum. Isim yang mengikuti bentuk wazan fa'ilun ketika dinasabkan, maka huruf ya-nya itu diperhatikan. Ya. Huruf ya pada isim yang berwazan fa'ilun ini perhatikan. Ataupun ya fa'ilatun. Ya, syadidatun. Ya, itu ya fa'ilatun tadi ya. Ini perhatikan ya-nya. Kemarin ada rinciannya, ya dari fa'ilatun. Perhatikan pada ain kalimahnya, lam kalimahnya, kemudian keadaan ain kalimah tersebut berulang mudha'af apakah tidak, maka itu akan menentukan ya pada isim tersebut. Ya, syadidatun. Di sini ain kalimah huruf dal, huruf sahih. Lam kalimah huruf dal, itu juga huruf sahih. Kemudian itu berulang, ain kalimahnya berulang, dal diulangi pada lam kalimah juga huruf dal, berarti mudha'af, ya mudha'af, sahih kemudian mudha'af, bagaimana? Ya-nya tetap ada, tidak berubah, sehingga dari syadidun menjadi syadidiyun, ya mafhum. Tak taknyif, tak marbutah, selalu dihilangkan. Ya, sehingga menjadi syadidiyun. Ya-nya tetap ada, tidak berubah, tidak dihilangkan. Syadidiyun. Ini. Seperti contoh yang kemarin adalah daqiqatun, menjadi daqiqiyun. Ini satu bentuk, satu contoh. Berikutnya, madinatun. Ini mengikuti wazan fa'ilatun. Seperti tadi, secara bentuk sama, syadidatun, madinatun, fa'ilatun, bentuk secara umum ya, itu sama. Bukan wazannya, itu jenis isim apa, bukan, tapi bentuk keumumannya, ini sama. Madinatun, ada ya di sini. Kemudian ain kalimahnya huruf dal, huruf sahih, lam kalimah huruf nun, itu juga sahih. Kemudian dal dan nun tadi ya, berarti ini bukan mudha'af, tidak berulang. Maka ketika dinasabkan bagaimana? Huruf ya pada madinah tersebut? Dihilangkan. Ya-nya dihilangkan, kemudian dihubungkan dengan ya nasab. Ketika ya dihilangkan apa? Sebelumnya di fathah. Madaniyun. Ya, madani. ya, madani. Ini nasab dari Madinatun. Madinah menjadi madani. Ya, kalau untuk mu'annas ya menjadi madaniyah. Surat madaniyah, ada surat makkiyah, ada surat madaniyah. Surat-surat dalam Al-Qur'an ya kan terbagi menjadi dua, makkiyah dan madaniyah. Kalau surah makkiyah berarti surah yang disandarkan, dinisbahkan pada Makkah. Maksudnya sebelum hijrah. Jadi masih bermukim di Makkah sebelum hijrah. Adapun surah-surah madaniyah itu disandarkan pada Madinah. Yakni maksudnya apa? Sesudah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hijrah ke Madinah, tinggal di Madinah. Walaupun turunnya bukan di kota Madinah, tetapi pada masa sesudah hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jadi madani itu nasab dari Madinah. Baik. Berikutnya, tayyidun. Menjadi apa? Kemarin ada pembahasan ini. Menjadi saidiyun. Jadi ya yang kedua yang kasrah itu dihilangkan, ya yang pertama yang sukun tetap ada, menjadi saidiyun. Ya. Pada beberapa halaman sebelumnya kemarin sudah dibahas ya. Ini tinggal mau rojaah kembali. Riban, contoh yang berikutnya. Ini juga sudah dicontohkan kemarin. Riban menjadi ribawiyun. Ya. Pada pembahasan isim yang berakhiran alif. Isim yang berakhiran alif. Alifmu al-muntaha di alif. Kemudian alif itu terletak pada huruf ketiga. Ya. Maka wajib alif itu diubah menjadi huruf wawu. Ya, menjadi ribawiyun. Kemudian dunia ini diakhiri dengan alif. Alif di sini pada urutan huruf keempat ya, dunia. Kemudian huruf keduanya apa? Dunia huruf nun itu sukun. Berarti ini nanti akan sama dengan Aisyah tadi. Ya. Kesamaannya apa? Diakhiri alif, alif berada di urutan keempat dan huruf kedua itu sukun. Ya. Sehingga perubahannya ketika nasab sebagaimana pada Aisyah. Apa? Alif pada dunia itu dihilangkan atau diubah menjadi wawu. Kalau dihilangkan menjadi apa? Dunyiyun. Ya, dunyiyun. Ini kalau dihilangkan dari dunia menjadi dunyiyun. Kalau diubah menjadi wawu dari dunia menjadi dunyawiyun. Dunyawi, dunyawi, ukhrawi, dunyawi. Sering kita dengar ya, dunyawi, dunyawi. Sesuatu yang dinasabkan, dinisbahkan, disandarkan kepada dunia. Walaupun secara kaidah ada dua kemungkinan tadi ya, dunyi maupun dunyawi, tapi dalam penggunaan mungkin yang sering dijumpai, yang sering digunakan yang merubah dengan wawu ya, dunyawi. Ya, karena dari sisi pengucapan untuk yang awal tadi dunyiyun ya ketemu ya itu agak sulit untuk diucapkan. Sehingga dipilih yang lebih mudah untuk diucapkan dunyawiyun. Walaupun boleh mengatakan dunyiyun tapi lebih banyak digunakan yang dengan wawu dunyawiyun seperti itu. Berikutnya suhufun. Bentuk apa ini? Jama' jama' apa? Jama' takfir. Ya. Bermakna jama' pula. Ya. Maknanya jama'. Mufradnya apa? Sahifatun. Suhuf. Sahifah. Ini mufradnya. Sahifatun. Ya. Sahifatun. Dinasabkan. Ya. Mengikuti wazan fa'ilatun tadi. Ya. Ain kalimah sahih, hurufnya lam kalimah juga sahih, kemudian tidak berulang, ya, maka ya pada sahih fathul itu dihilangkan dan sebelumnya di fathah sehingga menjadi sahafiyun. suhufun, nasabnya menjadi sohafiyun, dikembalikan ke mufrad, kemudian mengikuti wazan fa'ilatun, ya, kemudian tadi ada perubahan pada ya dan sebelum ya tersebut menjadi sohafiyun. Tapi juga pendapat yang lain ini menyatakan apa? Ya-nya tidak dihilangkan. Apalagi ini pendapat yang masa-masa akhir-akhir ini, masa sekarang, ini boleh apa? Tidak menghilangkan ya-nya. Sehingga dari sahifun, nasabnya di sahifiyun. Jadi yang menghilangkan ya itu lebih banyak digunakan oleh ahli-ahli yang terdahulu, pendapat yang terdahulu pada masa yang lampau, yang lama ya. Adapun untuk masa-masa sekarang, masa-masa yang baru ini mereka berpendapat bolehnya untuk tidak menghilangkan ya. Jadi ya-nya tetap ada, tidak dihilangkan. Ini boleh. Jadi bisa menjadi sahafiyun, bisa pula menjadi sahifiyun. Berikutnya, Mustafa. Ya, diakhiri dengan alif. Alifnya ada di urutan kelima, berarti wajib dihilangkan alifnya. Menjadi Mustafiyun. Ya, Mustafa menjadi Mustafiyun. Ya, alifnya dihilangkan, kemudian dihubungkan dengan ya nasab. Ya, Mustafiyun. Ya. Yang berikutnya, Sahifatun. Sudah ya tadi ya, sahifatun tadi mufrad dari suhafan sudah dijelaskan, bisa menjadi sahafiyun dengan menghilangkan ya, bisa pula sahifiyun dengan tetap adanya ya tersebut. Untuk pendapat yang masa kini. Berikutnya, imamun, iman. Apa ini? Apakah ada sesuatu yang harus diubah? Tidak ya, ini huruf akhirnya sahih, tidak termasuk dari pembahasan yang mengalami perubahan huruf ya, dan juga huruf tengahnya juga tidak ada pembahasan, sehingga ya langsung dihubungkan dengan ya nasab menjadi imamiyun ya, menjadi imamiyun. Berikutnya muhamin, pengacara. Ini bentuk apa isim ini? Asalnya bagaimana muhamin? Asalnya muhamiyun. Muhamiyun, yaknya tidak tasdid. Isim apa disebut? Disebut sebagai isim manqus. Jadi asalnya huruf akhir adalah huruf ya. Huruf ya yang tidak tasdid. Yaknya tidak tasdid. Jadi muhamiyun. Ya-nya tidak tasdid. Muhamiyun. Kemudian ya itu dihilangkan, diganti dengan tanwin sebelumnya menjadi muhamin. Itu secara asal demikian ya. Nah, ketika dijadikan nasab, dilihat tadi ini isim manqus. Pada isim manqus, apa yang terjadi ketika dijadikan nasab kemarin? Dilihat, huruf ya itu terletak pada huruf keberapa? Ya, muhamin. Ini ya-nya pada urutan kelima. Ya. Kalau urutan kelima pada huruf kelima, maka dia wajib dihilangkan ya-nya. Ya. Kemudian dihubungkan dengan ya nasab menjadi muhamin. Ya. Ya yang asli itu dihilangkan, kemudian baru dihubungkan dengan ya nasab, ya tasdid. Yang asli tidak tasdid itu dihilangkan, kemudian dihubungkan dengan ya nasab, ya tasdid, sehingga menjadi muhamiyun. Ya, jadi perhatikan ya, beda antara tasdid dengan tidak tasdid. Ya, supaya lebih jelas ya, dalam penulisan tasdid selalu ditulis ya. Ya nasab itu tasdid, itu selalu ditulis tasdidnya supaya jelas, supaya tidak keliru, supaya tidak rancu ya. dalam mengucapkan juga dibaca, diucapkan dengan benar, dengan tepat bacaan tasydid tersebut. Muhammiyun. Ya. Yang lainnya juga demikian. Tauriyun. Kitabiyun. Ya. Jadi semuanya. Yang tasydid, yang nasab, yang tasydid, ucapkan dengan tepat, dengan benar. Bedakan dengan yang tidak tasydid. Ini ya. Baik. Karena itu berbeda. Berikutnya, hudan. Huda ini alif ya, di akhir dengan alif, alif berada di urutan ke-3. Kaidahnya apa? Wajib tetap dan diubah menjadi wawu. Menjadi hudawiyun. Hudawiyun. Jadi alifnya itu tetap dan kemudian diubah menjadi wawu. Kemudian dihubungkan dengan ya tasdid, ya nasab, menjadi hudawiyun. Ini hudan, petunjuk. Berikutnya qadarun. Qadar, kemampuan atau kekuatan ataupun jumlah, ya, sesuai dengan siyakul kalam, ada beberapa makna di sana. Dihubungkan dengan ya nasab, ini isim secara umum ya, huruf akhir maupun huruf tengah, tidak ada pembahasan. Berarti langsung dihubungkan dengan ya nasab menjadi qadariyun. Ini menjadi qadariyun. Ini. Berikutnya ghayyun. Ghayyun isim yang diakhiri dengan ya tasydid. Dan dilihat di sini isim ini sesebelum ya tasydid hanya ada satu huruf. Ghayyun. Maka ketika dijadikan nasab dihubungkan dengan ya nasab, bagaimana? Ya yang kedua, ya itu diubah menjadi wawu, ya. Ya yang kedua diubah menjadi wawu, kemudian ya yang pertama, ya kembalikan ke aslinya, ya. Rajul di sini. Kalau diuraikan ya, ghayyun, ya tasydid itu kan berarti dua ya. Ya, dua ya, ya. Ya yang pertama sukun, ya yang kedua berharokat, ghayyun. Nah, ketika dinasabkan apa? Ya yang kedua ini diubah menjadi wawu. Ya yang kedua dia diubah menjadi wawu. Adapun ya yang pertama ini dilihat aslinya apa. Kalau aslinya wawu dia kembali ke wawu. Kalau aslinya ya dia tetap dengan ya tadi. Untuk ghayyun itu aslinya adalah ya. Atau wawu ya. Aslinya wawu, ghayyun keluar. Menjadi huwa ya, menjadi huwayun, itu aslinya wawu. Nah, berarti apa? Dia kembali ke aslinya wawu, sehingga nasabnya menjadi huwawiyun. Ini. Karena asli dari ya yang pertama itu adalah wawu. Dan di fathah. Ya. Jadi menjadi ghawawiyun. Ya, ini dari ghawa. Fi'ilnya ghawa. Ini. Ghawa yahu, ya. Wa di surah An-Najm itu ya, wa an-najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ya. Sahib kalian, ya teman kalian itu, sahabat kalian itu tidaklah sesat. Gawa semakna dengan dhalla, sesat. Ya. Jadi sahabat kalian yaitu Nabi Muhammad SAW itu tidaklah sesat. Tidaklah apa? Sinonimnya sesat itu apa? Itu ya. Jadi gawa ini semakna dengan dhalla, sesat. Ini ya aslinya wawu di situ ya. Gawa dengan wawu. Tampak di situ. yang ain kalimah ya, bukan yang lam kalimah ya. Yang ain kalimah itu waw, ghawa. Artinya waw. Kalau lam kalimahnya ya nanti bisa dicek ya, apakah itu waw atau ya. Yang jelas yang ain kalimah ya, atau yang ya pertama dari ghayun itu aslinya waw, bisa dilihat dari fi'ilnya tadi ghawa, maka ketika dinasabkan dia kembali ke aslinya dengan waw. Kemudian ya yang kedua diubah menjadi wawu sehingga nasabnya menjadi rawawiyun. Ini. Berikutnya yang terakhir Quraidah itu nama bani, nama suku ya, kabilah Quraidah, bani Quraidah. Menjadi apa? Ya, pada bab Fu'ailah kemarin disebutkan ya. Ain kalimah itu sahih, kemudian lam kalimah sahih. Hurufnya tidak berulang, maka ya pada Fu'ailah atau pada Quraidah itu ya-nya dihilangkan ya, kemudian dihubungkan dengan ya nasab dari Quraidah menjadi Quraidhiyun. Mafhum ya, maklum ya, tak ta'nits, tak marbutah selalu dihilangkan. Jadi setiap isim, semua isim apapun bentuknya ketika diakhir dengan tak ta'nits, tak marbutah kemudian dihubungkan dengan ya nasab, maka pasti tak ta'nits, tak marbutah itu pasti langsung dihilangkan. Ya. Apapun bentuk isim itu. Ya, itu otomatis ya sesuai kaidah asalnya itu langsung dihilangkan. Jadi tinggal melihat yang sebelum tak ta'nits. Dari Quraidhatun dari Quraidhatu tadi ya, tak ta'nits langsung dihilangkan. Kemudian ya pada Quraidhu ini dihilangkan. Ya. Sehingga menjadi Quraidhiyun. Ya. Quraidhatu tak langsung hilang. Kemudian Fu'ailah kemarin ini sahih, ain kalimah sahih, lam kalimah sahih tidak berulang, maka ya di sini juga hilang. Sehingga yang tersisa Quraidhah. Kemudian ya datang Quraidhiyun. Ya, Quraidhiyun. Ya. Jadi kalau disini Pak Ibrahim, wajabah hadful ya'ni, wajib menghilangkan ya'ni. Kalau kan wakar muqtal, muqtal alam dosa. Kalau lamnya muqtal berarti ya'nya wajib dihilangkan. Tapi yang bawahnya Pak Ibaka nabil lam sahihatan langsung batil ya. Halaman berapa itu? Halaman 145. Atas. Iya, yang terakhir. Fu'ailah, halaman sebelumnya, nomor 5. Fu'ailah. Fu'ailah. Itu ya Fu'ail nomor 6 kan? Iya. Fu'ailah yang nomor 5. 148 bawah ya'u Fu'ailatu. Jadi Fu'ail dengan Fu'ailah berbeda. Ini ya, kaidahnya berbeda wazan, itu berbeda kaidah. Untuk nasab ini, fu'ailun dengan fu'ailatun itu berbeda. Artinya berarti berfungsi berbeda. Berfungsi untuk menentukan wazan asalnya. Penerapannya nanti berbeda. Walaupun pada bentuk nasab tak ta'nits itu dihilangkan, tetapi untuk penentuan awal itu berpengaruh. Ya. Bedakan yang fu'ailatu, fu'ailatul dengan fu'ailun. Ya. Nomor 5, nomor 6. Demikian pula dengan yang fa'ilun dan fa'ilatul. Itu juga bedakan. Fa'ilun yang nomor 4, fa'ilatul yang nomor 3. Ya, ada ta'nits pada bentuk asal ya. Ini itu nanti berbeda kaidahnya. ya mungkin hasilnya akan sama atau mirip, tetapi kaidah secara asal itu bisa berbeda. Ya. Jadi yang Quraybatul ya, yang nomor 5 halaman 148 yang bawah itu ya, itu kaidahnya di situ. Dan sekaligus itu sudah menjadi contoh Quraybatu menjadi Quraybiyun. Ya. Ada lagi? Dan ditanyakan tentang ini. Jadi kalau disebutkan secara rinci sebagaimana ini, berarti ya terapkan secara rinci pula. Artinya misalkan di sini antara fu'ailun dengan fu'ailatun itu ternyata berbeda. Maka penerapannya juga berbeda. Ketika menjumpai satu isim bentuknya fu'ailun dengan isim yang lain yang bentuknya mengikuti wazan fu'ailatun, maka penerapannya untuk nasab juga berbeda sesuaikan dengan masing-masingnya. Kalau memang disebutkan secara rinci, secara lebih detail semacam ini. Jadi adanya ta'nits itu akan mempengaruhi perbedaan bentuk nasab. Tetapi kalau tidak dirinci, misalkan hanya disebutkan satu wazan fa'ilun saja ataukah fu'ailun saja, tidak dirinci, tidak dibedakan dengan yang fu'ailatun, maka itu untuk semuanya. Ta'nits tidak berpengaruh, hukumnya sama. Itu ya, dibedakan dengan adanya apa rincian, adanya ta'nits dengan tidak ada ta'nits itu bisa membedakan, maka ya bedakan, penerapannya juga bedakan. Jadi dengan ini alhamdulillah ya selesai pembahasan tentang al-nasab, termasuk tadrib latihan pembentukan nasab ini selesai dengan ini alhamdulillah. Sampai ini dulu untuk pagi ini. Alafu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Untuk yang berikutnya nanti pada pertemuan yang akan datang, bab yang baru, insyaallah akan kita bahas pada waktu yang berikutnya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.